السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kita selalu berusaha meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat dan menyebut-nyebut namanya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kemenangan kepada kalian, padahal sebelumnya kalian berjumlah sama sedikit dan ditekan dari mana-mana, dan kalian khawatir selalu akan ditangkap dan juga diintimidasi dan lain-lain, bahkan diculik menurut ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang aman untuk hidup, yang tenang, yang damai, memberikan segala bantuan dan pertolongan untuk kalian, dan juga memberikan rezeki yang baik, warzaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi banyak sekali yang harus kita ingat dalam hidup ini ketika kita belum dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih banyak kekurangan dalam hidup ini, ketika ancaman datang dari mana-mana dan kita tidak tenang, tidak damai dalam hidup, semuanya kemudian Allah hilangkan dan diganti dengan kehidupan yang baik. Itulah yang seharusnya kita lakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Dan harapan kita untuk memperoleh hikmah dan ridha Allah tentu saja akan tercapai kalau kita benar-benar pandai bersyukur kepadanya. Wa in tashkuru yaqul lakum, bila kalian bersyukur maka Allah meridhai kalian. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 7. Kemudian juga hikmah yang besar dalam hidup kita juga dijamin dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 12: Walaqad atayna Luqman al-hikmah an ishkur lillah. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman hikmah bersyukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar fadilah dan keutamaan dari bersyukur itu, sehingga ayat di surat Al-Fatihah ayat kedua secara utuh menjelaskan tentang syukur kepada Allah dan memujinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah ucapan kita yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan lisan. Namun keyakinan dalam hati tentu juga harus disertakan dalam setiap syukur, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh nikmat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat kelak di baik pada hari kiamat. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menuntun kita dalam menyempurnakan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang mencontohkan teladan yang terbaik untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai sinar terang yang akan kita ikuti dalam kegelapan-kegelapan jahiliyah, kegelapan-kegelapan zaman, kegelapan-kegelapan maksiat, kegelapan hawa nafsu yang terus-menerus menggoda kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyeleweng dari semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwa beliau telah meninggalkan al-mahajjatil baydha la yufatana hariha la yazibul anha illa hari. Beliau telah memberikan pedoman hidup yang suci, bersih dan terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Jadi tidak ada yang gelap, yang buram sedikit pun. Terang benderang, dan tidak akan tersesat daripadanya melainkan orang-orang yang akan binasa dan hancur. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kali ini adalah bab al-i'tikaf dari buku Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam bab al-i'tikaf ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bertakarruf secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari i'tikaf itu adalah menghimpun hati yang berserakan, kata Ibnu Qayyim, jima'ul qalb alladhi yata'attaf. Jadi bagaimana menghimpun hati yang berserakan karena urusan-urusan dan kesibukan-kesibukan yang begitu banyak, sehingga bercabang-cabang dan terpencar, tersebar kemana-mana. Dan untuk menghimpunnya kembali, salah satu cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beritikaf. Nah, al-i'tikaf itu atau i'tikaf itu definisinya menurut Ibnu Qayyim adalah mendawamkan diri atau membatasi diri untuk berdiam di masjid dengan kondisi-kondisi tertentu dan amal-amal tertentu, dan niat karena ingin mendekat kepada Allah dan bertakarruf kepada-Nya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang ini adalah ayat yang juga menjelaskan tentang puasa, dan satu-satunya ayat yang disebutkan itu memang selalu berkaitan dengan puasa. Al-i'tikaf, antum aqifuna fil masajid. Ini ayat yang sebelum ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang puasa. Jadi ayat ini, ayat kedua terakhir, ayat-ayat tentang puasa dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan i'tikaf, seperti berhubungan suami istri karena kalian sedang beritikaf, atau benar-benar mengkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah di masjid. Nah, dalam keterangan di Zadul Ma'ad ini, i'tikaf ini merupakan salah satu bagian dari penyempurnaan agar kita tidak lalai dalam hal-hal yang sia-sia dan berlebihan dalam sesuatu. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk tidak makan dan minum agar kita tidak terlalu berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian Allah mensyariatkan sholat tarawih agar kita juga tidak terlalu banyak tidur, futurun naum kata Ibnu Qayyim, terlalu banyak tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar kita banyak membaca Al-Qur'an dan berzikir agar kita tidak terlalu banyak berbicara dan bermain-main yang tidak bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan agar kita beriktikaf, agar kita tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi semata sepanjang tahun, sehingga hati kita akan terfokus dan terkonsentrasi kepada Allah semata-mata. Maka salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang sedang melakukan i'tikaf menurut Ibnu Qayyim adalah tidak melakukan kebaktian di luar masjid. Segala hal urusan yang berkenaan dengan berbakti kepada Allah di luar masjid itu dibatasi. Baik itu menyangkut ibadah ziarah ke kuburan atau ikut melayat atau menjenguk, membesuk orang sakit yang fadilahnya juga sangat besar, pahalanya juga disediakan oleh Allah. Tapi saat beritikaf itu terlarang karena keluar dari masjid. Dan saat kita beritikaf memang kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkenaan dengan hablum minallah lebih prioritas, lebih diutamakan untuk sampai pada kondisi seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Wa'adna Musa 30 lailatan wa atmanna bi ashrin fatamma bi qawm rabbihi 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, kepada Musa, dan agar dia miqat, istilah Al-Qur'an itu di Bukit Tur Sina, itu selama 30 malam. Kemudian kami sempurnakan menjadi 40 malam. Nah, dalam pengalaman rohani yang begitu dalam, yang begitu sampai pada puncaknya, Nabi Musa alaihi salam begitu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu sampai pada puncak dari kerinduannya, beliau berkata seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbi arini anzur ilaika." Qala lam tarani walakin anzur ila al-jabal fa yastaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Pada saat puncak dari pengalaman spiritual Nabi Musa selama 40 malam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaika, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat zat-Mu." Suatu pengalaman yang begitu luar biasa. Sampai pada kondisi sudah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam syariat i'tikaf ini, at-tatabu' afdal, kata Ibnu Qayyim. Menyambung i'tikaf itu menjadi 10 hari lengkap itu lebih afdal dan lebih memberikan pengaruh takdir yang sangat besar dalam pribadi kita. Agar setiap hari bertambah terus kualitas kedekatan kita kepada Allah dan kerinduan kita kepada Allah sehingga sampai pada puncaknya. Apalagi kalau puncaknya adalah terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan beliau mentarjih atau lebih menguatkan pendapat bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah pada tanggal 27 atau malam 27 dari Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Jadi paling kurang ada warming up, ada pemanasan yang kita lakukan itu 6 malam untuk sampai pada puncaknya nanti ketika kita sampai pada malam Lailatul Qadar. Dan pengalaman Lailatul Qadar ini sengaja dijadikan abstrak dan misteri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan dengan malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, itu cerita tentang Isra dan Mi'raj itu begitu detail dari awal sampai akhir, sampai Rasulullah turun ke bumi. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalaminya, tapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang pengalaman beliau menjalani malam Lailatul Qadar itu. Padahal setiap bulan Ramadan beliau beriktikaf 10 hari. Ada yang riwayat yang menyebutkan bahwa beliau beriktikaf sebulan penuh. Karena diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah beriktikaf di awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian Jibril datang, sesungguhnya yang kau cari malam Lailatul Qadar itu ada di depanmu wahai Muhammad. Maka beliau beriktikaf 10 hari berikutnya. 11 sampai tanggal 20. Setelah itu datang Jibril lagi. Wahai Muhammad, sesungguhnya yang kau cari, yang kau inginkan malam Lailatul Qadar itu ada di depanmu. Maka beliau beriktikaf lagi, membangun niatnya kembali, memperbaharui niatnya lagi untuk beriktikaf 10 hari berikutnya dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Barulah beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan setiap Ramadan beliau selalu beriktikaf. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa beliau menceritakan pengalamannya, bagaimana pengalaman beliau dalam mencapai Lailatul Qadar. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau sengaja dilupakan oleh setan. Nah, dalam hikmah yang disebutkan oleh ulama, kenapa malam Isra dan Mi'raj itu begitu detail diceritakan oleh Rasulullah SAW, bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ada surat Al-Isra, kemudian di surat An-Najm. Tapi malam Lailatul Qadar tidak ada. Menurut ulama, karena malam Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya untuk Rasulullah SAW semata. Tidak akan pernah ada orang lain yang akan memiliki pengalaman yang sama Isra dan Mi'raj itu. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah? Karena masing-masing orang memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri, untuk menjalaninya sendiri lewat iktikaf, lewat ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Jadi tidak perlu dijelaskan lewat ayat atau lewat hadis detail apa yang terjadi. Dan masing-masing orang akan mengalami pengalaman spiritual sesuai dengan tingkat keimanannya. Pada saat puncak dari iktikafnya, maka dia akan mengalami puncak dari pengalaman spiritual. Sebab, ya kalau kita melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau kenabian, masa kenabian itu beliau juga berkhulwat namanya. Beliau menyendiri bersembunyi di Gua Hira. Dan ketika ayat yang menyebutkan umpamanya Lailatul Qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malaikat-malaikat turun pada malam itu dan Jibril juga wa ruhu fiha bi'izni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Diriwayatkan ketika Jibril itu sayapnya menutupi seluruh langit, beliau takut luar biasa dan gemetar. Dan tidak sanggup pada awalnya. Tapi setelah itu kemudian dipeluk oleh Jibril dan ditalkin agar membaca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ini pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masing-masing kita belum bersiap-siap atau belum ada persiapan untuk menerima tanda-tanda besar dari Lailatul Qadar falan zalul malaikat wa ruhu fiha, turun malaikat-malaikat dan ruh pada saat itu. Bagaimana kita akan sanggup untuk melihat tanda-tanda itu? Jadi kata ulama, persiapan diri kita itulah yang akan menentukan kualitas apa yang akan kita alami dan pengalaman apa yang akan kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar itu. Kalau Nabi Musa sampai-sampai ingin melihat Allah dan kemudian sampai pingsan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Pada saat puncaknya beliau meminta untuk melihat zat Allah, kemudian Allah menampakkan dirinya kepada gunung. Tajalla rabbuhu lil jabal. Maka gunung itu menjadi hancur lebur dan Nabi Musa pingsan. Kemudian beliau bertobat, inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah, tidak akan minta lagi lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu yang terakhir di Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kajian tentang malam etikaf kita di malam-malam bulan Ramadan atau di 10 akhir dari Ramadan, karena itulah yang disunnahkan secara muakkad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita lakukan dan kita tunaikan, dan berkenaan dengan apa yang dilarang dan lain sebagainya, banyak sekali kajian-kajiannya di kitab-kitab fikih, tapi yang kesimpulannya atau intinya adalah segala kebaikan dan ibadah yang dapat dilakukan di masjid boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf. Tetapi yang lebih afdol menurut ulama adalah sholat, baca Al-Quran, tasbih, ya, semua hal-hal yang berhubungan dengan hablum minallah. Walaupun kita menemukan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dikunjungi oleh istrinya, dan Rasulullah tetap menerima di dalam masjid. Istri-istri beliau datang untuk berkunjung dan beliau juga berdialog, beliau juga diminta fatwa, beliau juga diminta untuk mengajarkan sesuatu, beliau ajarkan. Jadi semua ibadah dan kebaikan kalau dilakukan dalam masjid dan pada saat itu kita tetap terkondisi untuk tetap berada dalam i'tikaf, maka itulah ibadah yang dilakukan selama i'tikaf. Jadi tidak terbatas pada ibadah apapun. Tapi kalau ibadah itu dilakukan di luar masjid, maka terlarang. Kemudian apa yang menyebabkan orang boleh keluar dari masjid? Ada tiga hal. Ada yang berkenaan dengan halangan syariat. Kedua, ada halangan alami. Ya, halangan syariat ini seperti umpamanya kalau orang ternyata di satu kampung itu tidak ada yang sholat karena pulang mudik semua, dia harus sholat ke masjid lain di kampung yang lain. Nah, dia boleh keluar dari masjid itu dan untuk sholat Jumat. Kemudian halangan alami seperti dia harus buang hajat dan lain-lain baru boleh keluar masjid. Kemudian yang ketiga, halangan darurat. Halangan darurat itu umpamanya jatuh sakit, pingsan, dan lain-lain harus diobati di luar masjid. Nah, setelah dia berobat atau setelah dia kembali sehat, dia boleh lagi meneruskan i'tikafnya. Nah, inilah hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar mampu menunaikan yang terbaik dalam takwarum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang dapat kita diskusikan, saya persilakan. Masih ada waktu 5 menit. Silakan Ibu. Ya. Makanya kita pulang ganti baju terus. kembali lagi ke masjid atau istikafnya ke masjid yang lain hari ini di sini, besok di masjid yang lain boleh? Oh ya. Ya sebetulnya istikaf itu dalam satu masjid itu lebih afdol daripada banyak masjid. Etikaf kalau kita niat sudah 10 malam diawali, ya, maka tidak boleh keluar daripadanya kecuali dengan 3 alasan alasan halangan itu tadi, ada halangan syariat atau halangan alami itu ya, karena ingin buang air dan lain-lain ya, tidak ada tempat di masjid itu untuk buang air, maka kita pulang ke rumah. Nah boleh langsung ngambil apa nama, tapi terbatas itu ya, kembali lagi tidak boleh berbicara, bahkan nonton TV nggak boleh, apa pokoknya semuanya TLAC semuanya langsung balik, jadi hanya buang air kemudian langsung balik lagi ke masjid dan ganti baju selesai. Jadi semuanya dilakukan, pokoknya sampai mungkin ngomong-ngomong nggak boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan diberitahu ada yang sakit, Rasulullah tidak bertanya sakitnya apa, dan lewat begitu saja karena Rasulullah ingin buang hajat saja. Jadi ada orang yang berbicara, wahai Rasulullah ada yang sakit, tapi beliau tidak naik dan untuk menjenguknya. Beliau lewat saja. Ada jenazah yang akan dikuburkan, beliau juga tidak ikut, tidak bertanya siapa itu, langsung ikut, nah, langsung saja ke tempat beliau buang hajat, kemudian setelah itu langsung balik. Jadi semua yang tidak berkenaan dengan ibadah kebaikan di masjid itu dibatasi. Itu kalau kita sudah berniat 10 malam. Tapi kalau niatnya itikaf cuma hari ini kayak kalong, ya kalong kata orang sekarang. Itikafnya kalong, jadi malamnya aja, siangnya masih kerja. Karena itulah yang mampu kita lakukan, ya nggak jadi masalah karena niatnya cuma yang umpamanya 12 jam, itikaf atau 14 jam. Setelah pulang dari kantor kembali lagi ke situ. Nah, itu namanya bukan patabu, bukan terus-menerus sepanjang 10 malam. Dan itu fadilahnya, salah satunya mungkin dia tidak mendapatkan pengalaman seperti Nabi Musa. Ya. Jadi puncak dari i'tikaf itu bisa diraih saat beliau itu begitu rindu dan ingin mendapat apa melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang telah di peroleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja Abu. Ya. Jadi kalau pindah ke masjid lain boleh saja. Kalau kita niatnya hanya itu tadi, jadi temporer sifatnya, cuma sehari atau setengah hari semalam saja pindah lagi ke masjid lain. Cuma kerugian kita di situ adalah tidak terus menerus dan terputus-putus sehingga pengalaman kita bisa tidak sampai pada puncaknya atau pengaruhnya tidak maksimal. Wallahu a'lam seperti itu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ini sudah jam 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.